ini usia cemerlang, otak-otak cemerlang ini di usia ini 7-14 tahun. Dan ini sudah terbukti dari para salaf kita, para ulama kita, dari tarikh atau terjemah mereka, rata-rata di usia ini mereka sudah hafal Quran. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di usia 7. Kemudian Imam An-Nawawi di usia 9 kurang lebih. Al-Hafidh juga demikian, Ibnu Hajar di usia itu. Termasuk ulama yang belakangan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, itu usia 9 tahun. Nah, tentunya kalau kita mulainya dari umur 7, kalau secara normal para jamaah menghafal Quran itu akan selesai di, kalau normal proses hifat dari pesantren tahfidz Quran itu 1 tahun 8 bulan. Artinya wajar kalau para ulama itu memulai di umur 7, dia mereka selesai di usia sebelum 9 tahun atau 10 tahun itu sudah normal. Ya, itu sinnul zahabi, itu usia keemasan. Maka itu kita sebagai pengikut jejak para salaf ya, tentunya kita akan mendidik anak-anak kita insya Allah akan ya, seperti jalan mereka. Kita mulai di usia 7. Maksudnya mulai itu mulai optimalkan di usia 7 hingga 14 tahun. Nah, di sini Syekh Hafidahullah membahas apa saja yang kita ajarkan di usia ini 7 sampai 14 tahun. Di sini yang saya simpulkan dari keterangan beliau ada 5 pokok yang harus kita optimalkan untuk anak kita di usia ini, di usia 7 sampai 14 tahun. Berarti di sini usia 7 ini kelas berapa Ustaz? Kelas 1 apa kelas? Kelas 1 ya. Ya berarti enggak apa-apa mulai kelas 1. Jadi ini juga wasiat untuk para gurunya juga supaya apa namanya? Juga saya bilang tadi bersinergi dengan wali murid untuk mendidik anak-anak sesuai dengan apa yang dinasihatkan para ulama ini di usia 7 sampai 14 tahun. Yang saya simpulkan di sini ada 5 yang kita perlu tekankan dalam pengajarannya untuk anak-anak kita. Pertama, beliau beristimbat dengan hadis yang masyhur kita dengar ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai nasihat kepada para sahabat itu, beberapa kali beliau berikan nasihat wasiat untuk anak-anak, dan itu berlaku untuk wasiat umum pada seluruh umat. Dan tidak sekali beliau memberikan nasihat yang berharga, bahkan itu nasihat untuk kaum muslimin, tapi dilewatkan anak-anak gitu. Di sini yang diambil oleh beliau hadis nasihat Nabi atau wasiat Nabi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis insyaallah kita sudah banyak mengenalnya. Ibnu Abbas ketika menerima nasihat ini atau wasiat ini, beliau dikatakan sebelum baligh. Sebelum baligh. Jadi masih usia-usia ini, usia 7 sampai 14. Nah, di sini hadis ada di kitab Arba'in Nawawi ya, bisa dirujuk di situ. Di situ disebutkan qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya waktu itu berbonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, pada suatu hari. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Ibnu Abbas yang masih kecil saat itu. Ya gulam, inni uallimuka kalimat, wahai anak. Ya. Nak gitu bahasanya, kalau bahasa kita nak gitu. Sesungguhnya aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Pertama, beliau sebutkan ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jaga Allah, niscaya engkau akan dapatkan Allah akan di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan ketika jika engkau mau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alam annal ummata law ijtama'at ala ayyan fa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laki. Ketahuilah bahwasanya seandainya seluruh umat ini berkumpul untuk bersatu memberikan manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan memberikan manfaat apapun kepadamu kecuali memang sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam takdirnya. Sebaliknya, wa in jitama'u 'ala ayyadurruka bi syai'. Seandainya mereka umat berkumpul untuk bersepakat memberikan mudarat kepadamu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Mereka tidak akan bisa memberikan mudarat sedikit pun kecuali mudarat itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di takdirnya. Rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf. Pena sudah diangkat dan lembaran sudah mengering. Nah, ini jemaah, beliau penulis mengambil istimbat dari hadis ini untuk menetapkan satu langkah pengajaran utama dalam untuk anak-anak di usia 7 sampai 14 tahun. Dan di sini saya tidak mensyarah hadis karena ini bukan pelajaran hadis, cuman beristimbat dengan hadis ya. Inti hadis ini para jamaah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan pengajaran akidah. Menekankan pengajaran akidah. Kalau kita syarah semua kalimat itu, ihfadillah, jagalah Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya apa? Ihfad min huquqillahi taala. Jagalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala dari apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, itu semua hak Allah Subhanahu wa taala. Disuruh jaga kita agar Allah menjaga kita nantinya. Dari seluruh hak Allah taala itu yang paling besarnya adalah tauhid. Allah ditauhidkan dengan sebenar-benarnya, dengan apa yang Allah inginkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu inti dari hadis ini bahwa pengajaran yang didahulukan untuk anak usia 7 sampai 14 tahun ini adalah pelajaran akidah. Tentunya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dimulai sudah dia bagaimana yang paling awal mengenal Rabb-nya Azza wa Jalla, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu diajarkan bahwa mereka bertauhid dengan benar. Nah, tentunya para jamaah, karena yang saya inginkan ini adanya sinergi tadi itu antara guru dan wali murid. Nah, guru sudah pasti karena mereka sudah belajar sebelumnya, sudah mengerti ilmu tauhid tentunya. Tinggal tatbiknya saja, penerapannya lebih ditekankan kepada anak-anak secara tatbik, maksudnya praktek lapangan seperti apa tauhid itu. Jadi kalau para jamaah atau para wali murid, tentunya yang saya inginkan juga mendalami tentang masalah tauhid ya. Tauhid yang dimaksud itu apa? Kemudian tauhid bagaimana yang belum bisa membedakan kita dengan orang kafir jahiliyah? Ya. Tauhid yang mana yang sudah membedakan kita dengan orang kafir jahiliyah? Tauhid yang mana yang membedakan kita dengan kaum muslimin yang tersesat, yang Nabi katakan 73 golongan, yang 72 di neraka, yang satu golongan di surga. Dan itu penelitian para ulama, 72 itu rata-rata penyimpangannya masalah tauhid, penyimpangan akidah, dan titik beratnya pada tauhid yang salah. Nah, maka itu saya rasa para wali murid juga wajib untuk belajar akidah lebih dalam. Agar apa? Agar anak setelah pulang mereka bisa menjaga, kita bisa menjaga ada hal-hal yang mungkin kita lihat menyimpang dari tauhid, menyimpang dari akidah. Orang tua jadi sensitif akhirnya kepada perilaku anak. Ya. Dan misalkan anak menyimpang dari lafaz, dari ucapan atau dari perbuatan atau dari perbuatan yang lain. Jadi kita sebagai wali murid di rumah juga bisa menjaga anak-anak supaya tidak terjatuh dalam penyimpangan tauhid ya. Contoh para jamaah, tauhid yang paling sederhana yang kita sangat tidak boleh keliru ya, adalah tauhid rububiyah. Ini sangat tidak boleh keliru di sini. Karena apa? Orang kafir jahiliyah dulu yang diperangi Nabi dalam perang Badar, perang Uhud, masih mengakui ini. Cuman saya menghindari mengucapkan orang kafir Quraisy bertauhid rububiyah. Nanti kita akan dicela sama kelompok sebelah. Baik, saya tidak mengatakan orang kafir jahiliyah itu bertauhid rububiyah. Tapi saya katakan mereka mengakui ini. Mereka mengakui kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Rububiyah itu dari kata rob, kan? Rob. Rob itu artinya kan robba yarubbu. Ar-riayah kata Syekh Ibnu Taimin, bentuk penjagaan, pengaturan alam semesta ini. Berarti masuk di dalamnya memberi rizki, menghidupkan, mematikan, menghinakan, apa, meninggikan, mematikan, memberi jodoh, dan selainnya dari perbuatan rububiyah Allah SWT dalam pengaturan alam semesta. Nah, orang kafir Quraisy itu yang sehari-harinya mereka menyembah 360 berhala di dalam Ka'bah itu yang disembah oleh mereka. Tapi giliran untuk rizki, mereka tidak percaya kepada berhala itu. Ya. Ketika Nabi disuruh tanya kepada mereka, kul man yarzuqukum minas sama'i wal ard, katakan pada mereka, coba, siapa yang memberi kalian rizki dari langit dan bumi? Wa yukhrijul hayya minal mayit, yang menghidupkan yang mati dari yang hidup. Wa yukhrijul mayita minal hayy, dan yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa mayudabbirul amra, siapa yang mengatur segala perkara? Mereka jawab apa? Saya qulun Allah. Mereka menjawab Allah Subhanahu wa taala. Mereka akui hanya Allah taala pemberi rizki. Mereka akui Allah hidup yang mematikan, yang menghidupkan dan yang mematikan. Ditanya lagi sama Nabi, diperintahkan Allah, kul, katakan kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan lagi demi ini? Mereka menjawab Allah Subhanahu wa taala. Semua itu perbuatan rububiyah para jemaah. Dan diakui oleh orang kafir Quraisy yang nyembah berhala setiap hari itu, diakui hanya Allah satu-satunya yang seperti itu. Nah, kenapa ada kaum muslimin sekarang yang tidak mengakui penciptaan itu dari Allah Subhanahu wa taala? Adakah seperti ini? Ada kaum muslimin mengakui teori Big Bang misalkan. Ya, kaum muslimin sebagian mengakui teori Big Bang. Teori Big Bang itu kan teori yang penciptaan alam semesta ini katanya dari sebuah ledakan besar sehingga terbentuk matahari, terbentuk bulan, terbentuk bintang, dan itu menyedihkan sekali. Orang kafir Quraisy yang sampai diperangi Nabi dua kali di Badar dan Uhud masih ngakui Allah itu maha pencipta segala alam semesta ini. Kok ada seorang muslim yang mengakui penciptaan selain Allah Subhanahu wa taala? Pemberi rizki selain Allah pun ada. Orang minta rizki ke kuburan kan ada. Coba lihat orang ziarah kubur itu apa yang dia doakan? Minta rizki, minta keselamatan, minta jodoh bahkan. Ini saya tahu sendiri soalnya di makam Sunan Ampel Surabaya itu, orang itu berwudu dengan air suci katanya, ada di sebuah gentong, gentongnya jelek, lumutan hitam, mungkin airnya juga bau. Saya lihat sendiri, mereka berlomba-lomba minum, berwudu. Buat apa itu Pak? Itu kalau berwudu di situ Pak, bisa mendatangkan jodoh. Alhamdulillah. Kalau apa itu bisa. Berarti rendah sekali gitu. Muslimin itu Pak, muslimun, berjilbab gitu, pakai peci, muslimun lah judulnya. Tapi kayak begitu kepercayaannya. Ya. Sekarang kalau kita bandingkan dengan para kafir Quraisy dahulu, mereka minta rizkinya kepada Allah, bukan kepada ini, bukan kepada berhala itu. Lah ini kepada air dan kepada kuburan justru. Saya heran kepada mereka. Nah ini para jamaah, artinya saya benar-benar tekankan, jangan sampai menyimpangnya itu dalam rububiyah gitu. Jangan sampai menyimpangnya itu dalam tauhid rububiyah. Terlalu rendah soalnya. Terlalu rendah gitu. Orang paling rendah di sini saja ngakui tentang rububiyah Allah taala. Kenapa? Kita enggak seperti itu. Ada sebagian muslim yang tidak seperti itu. Misalkan dia percaya rizki yang menanggung atau rizki yang memberikan rizki, membuat laskar rizki, membuat lancar rizki itu jimat. Ya. Terus ada lagi yang bersandar rizkinya itu kepada makhluk, tawakal rizki kepada makhluk. Kan ada yang seperti itu. Ya, jadi apa namanya? Nah, ini yang saya tekankan, tauhid, penyimpangan tauhid, khususnya tauhid yang paling mudah dipahami, tauhid rububiyah. Ya, jadi maksud saya para jamaah juga ikut mendalami masalah tauhid ini, masalah akidah, dan guru-guru juga demikian, supaya lebih sensitif untuk masalah ini yang paling ringannya itu. Kita tidak bicara tauhid yang berat dulu, ini yang paling ringan ini. Paling ringan, misalkan ada pertanyaan anak, Allah itu siapa ya, bi gitu. Kenapa kita menyembah Allah gitu? Allah itu siapa? Kira-kira jawab apa gitu? Ya kan? Kenapa Allah kok nggak kelihatan bi gitu? Allah itu kayak apa bentuknya? Semua itu rububiyah. Di pelajaran rububiyah ada gitu. Ada lafadz-lafadz pertanyaan yang dilarang ditanyakan. Dan ini kita harus peka. Misalkan, ini pertanyaan yang para ulama menjelaskan, ini pertanyaan tidak boleh ditanyakan. Pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala kan menciptakan segala sesuatu. Bisa nggak bi Allah menciptakan sesuatu yang semisal Allah gitu? Nah, kita harus stop, ini bahaya, ini pintu syaitan. Jangan ditanyakan, nah ini tidak boleh seperti ini. Allah itu ahad satu-satunya. Nah itu terserah jenengan, sudah terangkannya dengan ilmu. Ilmu yang Anda pahami tentang rububiyah seperti itu rububiyah. Ya. Bisakah Allah Ta'ala itu menciptakan sesuatu yang lebih besar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Ini termasuk pertanyaan yang dilarang. Kalau ada anak kita bertanya seperti itu, jangan diteruskan, nanti kita stop. Ya. Kita beradab kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diantaranya seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena pada umumnya Allah melarang ditanya tentang Allah, kan kita dilarang bertanya tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tentang perbuatan Allah Ta'ala. Tapi yang ditanya tentang apa yang Allah telah perintahkan pada kamu. Nah seperti itu, artinya anak-anak namanya anak-anak kan, kadang juga wajar normal gitu kan, disuruh menyembah sesuatu yang gak kenal, ini siapa, Allah itu siapa begitu. Allah itu punya anak apa anda gitu. Allah itu begini apa? Jadi pertanyaan anak-anak wajar gitu. Nah, maka itu kalau ibunya, bapaknya enggak ngerti tentang tauhid ini kan jadi masalah. Dia akan bertanya terus. Na'udzubillah, semoga enggak ketemu orang yang sesat gitu. Akhirnya kan jadi kacau gitu. Nah, maka itu saya harapkan juga ada pendalaman materi tentang akidah khususnya tauhid ya, kepada wali murid dan wabil khusus kepada guru-gurunya gitu. Jadi guru madrasah jangan sudah puas dengan ilmunya, apalagi belum ada referensi yang dia kuasai dalam sebuah kitab atau berapa kitab akidah, maka perlu kiranya ada pendalaman materi khusus guru, khususnya masalah akidah ini, dan wali murid juga, karena mereka akan menjadi guru bersama-sama meskipun di tempat yang berbeda, satunya di madrasah, satunya di rumah. Nah, itu tauhid rububiyah para jamaah. Yang saya harap jangan sampai menyimpang di sini itu. Terlalu ringan itu. Terlalu ringan kalau di sini. Nah, untuk tauhid uluhiyah itu memang butuh pendalaman. Jadi tauhid uluhiyah berarti menjadikan hanya Allah satu-satunya yang diibadahi. Berarti segala bentuk ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini nanti tidak saya bahas di sini. Ini cuman poinnya tadi yang saya ambil dari penjelasan beliau, memasukkan sebuah hadis Ibnu Abbas tadi itu. Berarti yang paling utama dan pertama untuk menjadi bahan ajar anak di usia 7-14 ini adalah akidah. Adalah akidah. Kemudian yang kedua, ini beliau memasukkan hadis Nabi SAW yang bersabda, beliau bersabda, muru abna'akum bis salat wahum abna'as sab' wadribuhum 'alaiha wahum abna'a 'ashr wafarriqu bainahum fil madaji'. Ya, ini hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dari hadis Abdullah bin Amr. Sahih insyaallah. Nabi bersabda, muru abna'akum bis salat wahum abna'as sab'in. Ya, perintahkan anak-anak kalian salat ketika mereka di usia 7 tahun, dimulai usia 7. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'a 'ashr. Dan pukullah mereka, maksudnya pukul di sini adalah takdib untuk mengadab, bukan takzib, bukan mengazab ya. Di usia 10. Kalau mereka di usia 10 sudah tidak mau salat, silakan dipukul, tentunya pukul untuk mendidik ya. Dan ada yang lebih mujarab daripada dipukul. Ini contoh dari orang tuanya. Hirs walidai, semangatnya orang tuanya dalam sholat ke masjid ataupun sholat malam ataupun sholat yang lain, ini seolah akan nular pak, demi Allah. tidak perlu khawatir, akan nular kepada anaknya. Sudah banyak buktinya gitu. Tapi kalau orang tuanya nyuruh sambil tiduran, ini jangan harap dia akan niru figur yang dekat sama dia gitu. Kalau orang yang dia tiru seperti itu gayanya, mesti kurang lebih anaknya gitu. Maka itu, nah kalau misalkan sudah dikasih contoh, sudah sempurna, sudah maksudnya maksimal contohnya dari bapaknya, tapi masih seperti itu, ini yang dipukul maksudnya. Jadi dipukul ini, kondisi seperti ini. Sudah orang tuanya maksimal ibadahnya, ngasih contoh, ngasih nasihat, tetap enggak, baru dipukul, tapi pukulan yang memberikan pendidikan adab gitu, pukulan adab gitu. Kemudian fariku bainahum fil madaji, lalu pisahkan tempat tidur mereka. Di usia 10 ini Pak sudah nambah kamar lagi kita. Jadi anak laki-laki perempuan sudah harus dipisah di usia ini. Ya, susahnya memang kalau rumahnya kecil. Ya. Kayak kita ini rumah-rumah kecil ini usia 10 ini sudah rawan, Pak. Setan gampang masuk di sini. Ya. Pembentukan karakter ini 7 sampai 14 ini bahaya. Jadi perintah Nabi sudah sejak dini, umur 10 harus dipisah, tidur sendiri, laki-laki belajar tidur sendiri, ngurusi sendiri, ya, umur 10 tahun. Nah berarti yang kedua ini, yang fokus kedua kita di usia ini adalah sholat, pengajaran sholat. Ya, sebagaimana ahli syair mengatakan, al-faqru la yu'ta syai'an. Orang fakir itu gak akan bisa beri apa-apa gitu. Nah kita kalau fakir ilmu tentang sholat, gimana caranya kita akan ngajarkan anak sholat? Berarti tetap yang lebih utama Pak, panjenengan dulu gitu. Wali-wali murid dulu yang harus mengerti fikih sholat gitu. Bagaimana cara sholatnya Nabi dari awal sampai akhirnya, apa saja pembatal sholat, apa saja yang dilarang dalam sholat, apa saja yang dibolehkan dalam sholat, itu semuanya wajib karena itu termasuk arkanul Islam ya, kata Syekh Shalal Fauzan. Arkanul Islam itu yang lima itu ilmunya hukumnya fardu ain, syahadatain itu tauhid, akidah, salat, puasa, zakat, haji, itu hukumnya fardu ain kata Syekh Shalal Fauzan. Jadi tidak boleh satupun bodoh tentang lima ini, fardu ain. Sisanya fardu kifayah. Sisanya dari lima itu fardu kifayah. Apa itu sisanya? Sisanya itu fikih jual beli, fikih pernikahan, fikih waris, fikih jihad, wasoya, wasiat, jinayat, akdiyah, semuanya itu fikih yang sifatnya hukumnya fardu kifayah. Artinya apa? Kalau sudah ada orang yang mempelajarinya, maka gugur orang yang di sekitarnya. Ya, kalau di sini, misalkan sudah ada saya yang mempelajari sisanya itu, sudah mengajarkan itu, jadi semuanya gugur kewajibannya gitu maksudnya. Kewajiban mendalami fikih itu gugur. Tapi kalau ikut belajar, wah ini termasuk min afdolis sunan kata Syekh Saleh, termasuk paling afdolnya sunnah adalah memperbanyak ilmu yang fardu kifayah sehingga terjaga ilmu ini, banyak yang menjaganya. Ya al-muhim, kembali ke sholat tadi itu fardu ain. Jadi panjenengan semua itu terbebani wajib ain mempelajari sholat, fikih sholat. Bagaimana takbirnya Nabi, bagaimana ini dari awal sampai akhirnya. Ini butuh belajar Pak, gak bisa tausiah. Butuh daras gitu, butuh talim gitu untuk fikih sholat ini. Ya tentunya sebelum sholat kita pelajari syarat sahnya dulu. Syarat sahnya sholat kan wudu. Berarti apa yang berkaitan dengan fikih toharah juga harus didahulukan. Fikih toharah yang berkaitan dengan najis, berkaitan dengan wudu, mandi junub. Ini anak-anak di usia 7 sampai 14 mungkin ada di kala itu dia baligh. Mungkin. Mungkin di usia 13 atau berapa baligh. Saat itu dia sudah mukallaf. Sudah terbebani syariat, hukum wajib mandi junub. Nah kalau tidak bisa gimana caranya? Mandi junub. Nah maka itu, ini saya pikir beliau memberi bab ini untuk persiapan sebenarnya. Persiapan anak itu menghadapi usia mukallafnya dia gitu. 7 rata-rata belum mukallaf mungkin, umur 7. Mungkin 8, 9, 10 sudah persiapan, kita kasih bekal supaya bisa siap, dia siap menghadapi ketika dia sudah terkena beban taklif syariat. Wajibnya semua sudah terkena. Ya, kalau dia sudah mimpi basah, sudah wajib mandi junub. Coba bayangkan kalau enggak diajari, betapa banyak itu anak-anak muslimin enggak diajari sama bapaknya. Mungkin termasuk kita dulu, ya kan? Kita sebelum kenal pengajian ini, SD enggak tahu kapan kita balik. Saat itu mandi junub apa tidak gitu. Coba diingat-ingat. Rata-rata kita enggak mungkin. Ya, kita SD dulu kan, SD umum. Main aja kerjaan, tahu-tahu balik gitu. Tahu-tahu mimpi basah juga enggak tahu di SD itu apa di SMP. Yang insya Allah rata-rata enggak ada yang mandi junub itu. Enggak ada yang mandi junub. Bahkan setelah itu juga mimpi berkali-kali enggak ada yang mandi junub bahkan. Itu kita Pak dulu Pak. Jangan pada anak kita sekarang. Itu kita seperti itu. Masya Allah. Bayangkan betapa banyak sholat yang kita tinggalkan dulu. Atau mungkin kita sholat dalam keadaan junub dulu. Sholat di masjid Jumatan ikut Bapak. Tadi mimpi basah atau berbuat yang lain. Enggak mandi junub. Junub dalam Jumatan itu gimana? Nah itu bahayanya seperti itu. Padahal Pak, usia balig ini kapanpun dia mulai balig, ya misalkan begini, dia balignya itu malam hari, dia mimpi basah itu jam 1 malam, berarti saat itu dia sudah terbebani taklif syariat, sudah terbebani semua perintah syariat wajib, sholat, puasa semuanya saat itu. Berarti kalau dia balignya itu mimpi basahnya jam 1 malam, dia masih ada kewajiban sholat isya, karena sholat isya di sepertiga setengah malam sampai subuh itu waktu daruri namanya, masih dibolehkan sholat isya. Kalau mereka udur ketiduran bangun jam 2 misalkan malam, itu masih ada waktu sholat isya, tapi waktu daruri untuk orang-orang yang udur haid selesainya tengah malam misalkan, dia harus mandi dan dia harus sholat isya. Termasuk anak kecil yang sudah balik mimpi basahnya malam hari, dia bangun bingung tanya ke orang tuanya, ini apa misalkan. Nah, berarti kamu sudah baligh nak, kamu sudah wajib sholat, wajib puasa. Nah, dia malam itu harus mandi junub dan harus sholat isya. Kalau enggak, berarti dia meninggalkan sholat wajib yang dia sengaja meninggalkannya. Al-Imam Ibnu Hazm dan pendukungnya, termasuk di Al-Wajiz juga mendukung, di kitab Al-Wajiz itu mendukung bahwa meninggalkan sholat tanpa udzur sengaja itu enggak bisa diqadha. Ini kalau pendapat sedikit dari ulama ya, dan cukup banyak pendukungnya dari ulama belakangan. Jadi meninggalkan sholat disengaja, ya seperti kasus tadi itu ataupun yang lain, itu nggak bisa diqadha Pak, nggak bisa diqadha. Kenapa nggak bisa diqadha? Karena nggak ada dalil, kata Ibnu Hazm rahimahullah. Yang ada dalil itu manasya sholatan au nama anha, siapa yang lupa sholatnya atau tertidur, maka itu fakafaratuha ayakdiha ida dakorah. Maka kafarohnya, dendanya itu dia harus ganti kapan dia ingat. Yang ada cuman lupa sama tertidur. Ya sengaja nggak ada. Berarti nggak ada dalil bisa mengqadha. Bayangkan berat urusannya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Menghadap Allah dalam keadaan meninggalkan sholat dalam keadaan sengaja tanpa uzur. Ini urusannya berat Pak. Karena nggak ada diqadha. Nggak bisa diqadha menurut madhab ini tentunya. Kalau madhab yang lain bisa diqadha gitu. Tapi kalau tidak kita hati-hati gitu. Nah ini saya pikir ini persiapan kita untuk anak-anak kita ini di usia 7-14. Ini usia menghadapi masa taklifnya. Kita kasih bekal tentang toharoh dan sholat ya, toharoh meliputi wudu dan mandi besar ataupun tayammum. Kita ajarkan di usia itu. Ya ini Ustaz Zul, kira-kira SD sudah dapat mandi junub belum? Tayamum dapat? Oh alhamdulillah, berarti sudah ada Pak. Di kelas 5 ada pelajaran mandi junub dan tayamum juga ada insyaallah. Dan berarti alhamdulillah, berarti kita sudah siap-siap Pak. Di pelajaran STD sudah ada di usia ini, di usia 7-14 sudah dipersiapkan pelajaran toharohnya. Atau diajarkan sebab-sebab mandi junub. Ada Ustaz. Apa yang mewajibkan mandi junub gitu? Belum ya. Jadi mandi junubnya diajari tadi. Ya alhamdulillah. Jadi sudah ada Pak dipersiapkan di STD. Tapi jenengan juga kalau bisa ya siap-siap juga lah untuk ngawasi yang di rumah gitu, karena balik bukan di SD mestinya. Ya mesti pas balik tuh di rumah mesti. Pas tidur gitu kan, pas tidur malam atau yang lain. Ya. Baik itu para jamaah. Yang kedua dari hadis tadi yang disebutkan bahwa yang ditekankan adalah sholat setelah tauhid ya, setelah akidah baru sholat. Yang ketiga baru ta'limul Quran Karim kata beliau. Baru yang ketiga ini pengajaran Al-Quran. Al-Quran nomor tiga pak. Setelah akidah, sholat, baru Al-Quran. Ya ini berdasarkan memang para salaf ya, yang memanfaatkan usia zahabi ini, usia keemasan ini untuk mengoptimalkan pelajaran Al-Quran di usia ini. Nah, yang idealnya pak, kalau yang saya ketahui dalam pengajaran Al-Quran itu jangan keburu-buru tahfidz dulu. Begini, karena saya juga merasakan karena pernah sebagai praktisi juga pengajar Al-Quran di sebagian tempat madrasah itu saya merasa kesulitan karena dengan metode mereka yang seperti itu. Metode yang mudah memudahkan guru juga dan hasilnya bagus itu yang kalau yang saya lihat di Arab Saudi. Tapi berbeda dengan kita karena mereka sudah orang Arab ya, lisannya sudah lisan Arabi. Kalau kita kan bukan lisan Ajam. Jadi kalau yang jadi kesimpulan saya dengan meninjau lapangan hasil dari Al-Quran apa proses pelajaran Al-Quran ini, kalau saya yang awal kali diajarkan kepada anak-anak ini makharij, makharijul huruf. Ini fatal sekali pak. Makharijul huruf ini akan terbawa sampai tua nanti. Kalau salah di awal, terus ke belakangnya akan salah. Ya. Dan saya merasakan ini karena pernah sebagai pengajar Quran juga. Ya. Jadi makharij kalau tidak ditekankan di awal kali dia belajar Al-Quran, selamanya akan salah. Dan masalahnya ini pak, masalahnya itu pada pembacaan suratul Fatihah. Ketika dia sudah balik dan jadi imam, tidak pernah diperhatikan makhrajnya, khususnya di suratul Fatihah. Saya pernah ngikuti daurahnya Syekh Umar bin Basmul di Al-Ansar waktu itu. Beliau membahas tentang kesalahan imam dalam membaca suratul Fatihah. Beliau bagi jadi dua, lahnun jali dan lahnun khafi. Lahnun jali itu kesalahan yang terang jelas sehingga merubah makna dari Al-Fatihah. Lahnun khafi itu kesalahan yang sifatnya ringan yang tidak merubah makna, tapi ringan lah, tapi salah gitu, tapi tidak sampai merubah makna. Nah beliau waktu itu menjelaskan bahwa ba'dul ulama katanya, sebagian ulama menganggap kalau pembaca Al-Fatihah sebagai imam sholat ataupun dia sholat sendiri, salahnya itu salah yang jelas tadi itu lahnun jali sehingga merubah maknanya, sebagian ulama menganggap batal sholatnya. Dan saya sendiri dengar sekarang pak, beberapa imam sholat itu bacanya lahnun jali. Contohnya ini pak, coba jenengan perhatikan dua bacaan ini, kira-kira maknanya mana yang salah. Saya dengar bacaan begini. Pertama, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama. Yang kedua begini, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang salah yang mana kira-kira? Hah? Yang salah yang kedua, salahnya di mana? Ha, alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi jenengan sudah peka. Jadi yang pertama alhamdu betul pakai ha, dia artinya hamad ya, berarti memuji kepada Allah. Kalau yang kedua pakai ha, alhamdulillah, dan ini enggak sedikit pak yang baca seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya alhamdu itu dari kata hamada. Hamada itu kalau enggak salah di kamus artinya kayak membinasakan gitu. Bagaimana ini bisa disebabkan kepada Allah Subhanahu. Alhamdu berarti binasa gitu. Rusak maknanya. Tadi jenengan juga dengar Rabbil Alamin dibaca Rabbil Alamin. Berarti dia pakai alif. Kalau pakai ain Alamin berarti artinya alam kan? alam, Rabbul Alamin, Rabbnya seluruh alam ini, itulah maksudnya. Tapi Rabbul Alamin dibaca alif artinya apa? Alamun. Alamun itu artinya adabin alim. Ya, innallah adabun alim. Allah adab yang pedih. Berarti alam itu sakit artinya. Alam syadid, sakit keras gitu maksudnya. Bisa diartikan Rabbul Alamin berarti Rabbnya orang-orang sakit. Kacau apa artinya? Itu lahnun jali seperti itu. Jadi bisa merubah makna dari kandungan ayat. Ini sebagian ulama ya, beliau bilang sebagian ulama menganggap batal sholatnya. Bayangkan kalau dia jadi imam, batal semua seluruh makmum karena sholatnya dia batal, seluruh makmum batal. Yang akhirnya apa kata Nabi? Al-imamu dhamin. Imam itu adalah penjamin sholatnya makmum. Kalau makmumnya salah, dia menanggung seluruh tanggungan makmum yang tadi sholatnya itu, yang salah itu. Berat jadi imam. Maka itu ada seorang syekh, muridnya Syekh Al-Albani, waktu itu saya dengarkan ceramahnya. Kalau mereka tahu apa yang ada pada imam sholat, mereka tidak akan mau meskipun disuruh dimuliakan jadi imam gitu. Karena imam itu memang orang yang paling mulia di tengah kita. Imam itu memang dengan sendirinya dia paling mulia, paling paling berilmu, paling banyak hafalannya, paling fasih bacaannya. Dia memang jadi imam. Jangan mengajukan diri jadi imam. Karena berat urusannya di hadapan Allah. Kayak paling dekat dengan api itu dia gitu. Bukan kalau di mata kita kan prestis ya jadi imam itu, masya Allah ya imam, imam sholat nih, disegani orang. Padahal dia paling dekat dengan api sebenarnya. Mereka yang belakang itu berlindung dari dengan dia itu, maksudnya kalau dia salah tanggungan dia itu, kalau kita salah tanggungan dia gitu. Begitu. Nah itu para jamaah. Jadi Al-Quran itu ditaruh di nomor 3 di sini. Jadi mulai makharidul huruf dulu, tekankan dulu makharid huruf dengan lahjah Arabi. Ya. Diusahakan gurunya ini lahjahnya sudah Arabi. Jangan sampai lahjahnya lahjah Jawa gitu. Karena saya di Saudi juga setor sama Syekh, juga banyak teman-teman yang sudah hafid tahfid di sini di Indonesia, tapi sana masih salah semua. Karena apa? Karena di antaranya makharid Jawa. Makhraj Jawa itu contohnya gini Pak. Dal jadi da, madada gitu. Yarudduna 'alad-dini gitu. Madada itu. Da itu makhraj dal itu bukan da. Kalau da itu di. Dada gitu. Di, huruf D. Kalau dal itu bukan D. Dal itu lisannya itu nempel di gusi bagian depan ini. Ed, gitu. Jadi kalau dia nyangkut dia kol-kola otomatis. Wajad otomatis. Kalau da, dada enggak bisa kol-kola karena nyangkutnya di tengah dia lisannya. Wajad bisa ngowos gitu. Enggak nyangkut. Kalau tepat posisi lidahnya di ujung gusi, wajad otomatis kol-kola. Itu yang betul. Nah, sekarang kan banyak tuh lisannya orang-orang makhraj dal jadi da. Makhraj jim jadi ji, jadi j. Idza jaa seperti itu. Ini makhraj Jawa. Nah, saya berharap ada guru yang lisannya sudah lisan Arabi bisa mengajarkan makhraj, diseragamkan seluruh murid. Jadi diseragam dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu pernah saya praktekkan di SD Purwokerto waktu itu. SD Islam kayak begini. Dari kelas 1 sampai kelas 6 lewat saya semua makhrajnya. Diharapkan akan seragam nanti gitu. Akan seragam hasil makhrajnya gitu. Nah, setelah makharid huruf sudah selesai, baru teori tajwid masuk. Teori tajwid masuk. Setelah semua masuk teori tajwid, baru praktek tilawah. Praktek membaca. Idealnya itu membaca satu mushaf penuh di depan guru. Tapi kalau itu kelamaan, cukup yang dianggap guru sudah cukup karena mewakili seluruh huruf di Al-Qur'an misalkan, satu juz atau dua juz misalkan, sudah dianggap sudah kamu sudah benar bacanya, enggak salah lagi. Baru proses tahfidz itu, proses tahfidz. Nah itu sudah hasilnya insya Allah bagus kalau dilalui proses seperti ini. Ya silahkan kalau mau di ini pertimbangkan metode tahfidznya, diseragamkan dulu makharidnya, teori tajwid masuk, baru tilawah, baru tahfidz Quran gitu. Itu para jamaah. Baik, ini waktunya. Sudah habis kata beliau. Tadi saya sebutkan cuma tiga ini ya. Pokoknya masih dua lagi. Baik, ini karena waktunya sudah habis, nanti kita khawatir anu. Sudah bunyi sebelah nanti alat kita akan terganggu. Mungkin itu para jamaah. Ya mohon maaf tidak sempurna saya sampaikan. Ya karena tadi saya mengira waktunya 45 menit. Ya. Jadi saya perkirakan selesai 5 itu. Tapi ini 5 menit. Atau begini, saya baca cepat saja, 2 menit mungkin cukup. Jadi yang keempat, beliau masukkan tarbiyatuhu ala ta'atillah wa ta'ati rasulillah. Di usia ini ditarbiyah secara optimal untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah ini sama juga dimulai oleh orang tuanya dan gurunya juga. Gurunya itu hirs apa tidak, semangat dalam taat kepada Allah dan Rasulnya tidak. Dalam yang dipandang murid itu gimana ya gurunya itu, akhlaknya, menjalankan sunnahnya dan selain sebagainya. Tentunya ini semua akan lebih baik hasilnya kalau dimulai dari guru dan wali murid itu. Ya. Dan ini juga butuh belajar, Pak. Taat kepada Allah dan Rasul itu dalam hal apa saja gitu kan? Ini butuh belajar gitu. Baru yang terakhir di sini beliau masukkan di usia ini pendidikan tarbiyatuhum ala mahabbatil ulama wa wulatil amr. Diajarkan kepada anak-anak di usia ini rasa kecintaannya kepada para ulama dan ulil amr. Ya. Nah, di sini berarti kita sudah kenalkan nih nama-nama ulama di usia ini sama anak-anak kita. Mulai kita perkenalkan nama ulama salaf kita dari pengajaran isi kitabnya. Nah, tentunya ini juga sama. Jadi butuh orang tuanya juga butuh mengenal juga para ulamanya gitu. Dan diajarkan untuk taat kepada pemerintahnya agar tidak mudah disusupi pemikiran-pemikiran khawarij ya ataupun yang lain. Jadi menjaga akidah sejak dini untuk anak-anak ini dengan diajari taat kepada pemerintahnya dalam perkara yang ma'ruf. Ini semuanya saya pikir butuh ilmu, Pak. Itu 5 yang beliau sebutkan di sini. Yang beliau sebutkan 4 cuman satu tambahan dari saya itu. Ini butuh persiapan juga, butuh ilmu juga. Jadi gak bisa mengajarkan 5 itu tanpa ilmu, harus dengan ilmu juga. Maka itu baru kiranya ada penambahan materi khusus guru ataupun khusus wali murid berkaitan dengan poin 5 itu. Baik, insya Allah cukup dari saya karena waktunya habis. Wallahu a'lamu bishawab. Kita kembalikan waktunya kepada Ustaz Zulkarnain. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.